tanah kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Maeket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Maeket, luluskanlah permintaanku di sisa hidupku. Kau menolong diriku, tunjukkan jalan ke telaga biru. Di sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Maeket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Maukah kau menolong diriku, tunjukkan jalan ke telaga biru. Di sana kekasihku selalu.